السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang hubungan antara akal dengan agama. Agar seseorang tidak menjadikan akalnya sebagaimana layaknya, sebagaimana layaknya sumber syariat yang dia diikuti tanpa batas. Sehingga orang perlu tahu posisi masing-masing agar kemudian bisa mendudukkan sesuai dengan porsinya. Baik, pada pertemuan yang pertama, kita telah memberikan sedikit ilustrasi berkaitan dengan posisi akal. Berkaitan dengan posisi akal. Berikutnya, kita akan membahas bahwa akal sehat sejalan dengan wahyu. Akal yang sehat sejalan dengan wahyu. Baik, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 279. Akal sehat sejalan dengan wahyu. Demikian pula dalam masalah agama, di mana sumber utamanya adalah wahyu. Dengan keyakinan dan amalan, orang beriman akan mengikuti informasi seperti yang disebutkan dalam wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jangan kamu mengikuti tokoh-tokoh selainnya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa realita di lapangan tidak selamanya ideal. Masyarakat mengambil sumber agama tidak hanya dari wahyu, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mitos atau tahayul. Ada juga yang mengambil sumber agamanya berdasarkan kitab-kitab agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, dan sebagainya. Disinilah sumber utama munculnya perbedaan di tengah umat manusia. Mereka lebih bersandar kepada logika. Baik. Coba kita bacakan dulu di sini. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim At-Taimi bahwa suatu ketika Umar pernah menyendiri, lalu beliau bicara dengan dirinya. Mengapa umat ini selalu berbeda pendapat, padahal nabinya sama dan kiblatnya juga sama? Lalu beliau menyampaikan keresahan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mengapa umat ini selalu berbeda pendapat, padahal nabinya sama, kiblatnya sama? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'anu faqara'na. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kita, lalu kita membacanya. Wa'alimna fima nuzil, dan kita mengetahui isi dari yang diturunkan. Wa innahu sayakunu ba'dana, dan sesungguhnya akan ada setelah kita aqwamun, beberapa orang atau sekelompok manusia, yaqra'una al-Qur'an wa la yadruna fima nuzil. Mereka membaca Al-Qur'an tapi mereka enggak paham isinya. Fa yakunu lahum fihi ra'yun, tapi mereka punya logika. Mereka menggunakan logika. Fa idza kana lahum fihi ra'yun ikhtalafu. Nah, di saat mereka menggunakan logika itulah mereka berbeda pendapat. Fa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berbeda pendapat, iqtatalu, maka mereka akan saling membunuh. Mereka saling memerangi. Nah. Sehingga di sini kata Ibnu Abbas, salah satu di antara penyebab kenapa orang itu beda pendapat adalah karena mereka tidak mengambil sumber itu dari wahyu, tapi mereka menjadikan sumbernya adalah logika. Baik. Kemudian begini jamaah. Jadi kita punya dua aktivitas ya. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia ada yang bentuknya adalah aktivitas agama. Aktivitas agama ini meliputi apa saja? Aktivitas agama ada scroll sini. Aktivitas agama ini meliputi ibadah, akidah, saya urutkannya. Meliputi akidah, masalah akidah, agama, kemudian ibadah dan hukum, aturan. Tiga ini yang utama. Kemudian ada aktivitas dunia. Aktivitas dunia ini meliputi muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dan turunannya. Baik. Kira-kira di posisi mana sebenarnya manusia itu bisa melakukan tanpa bimbingan? Agama ataukah dunia? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bimbingan. Allah memberikan syariat. Yang syariat ini sebagai bimbingan. Kira-kira di posisi mana dari dua aktivitas ini di mana manusia bisa melakukannya tanpa bimbingan? Aktivitas agama ataukah aktivitas dunia? Jawabannya, aktivitas dunia. Manusia bisa melakukan aktivitas dunia untuk mendapatkan keuntungan besar dalam bermuamalah meskipun dia tidak memiliki bimbingan dari wahyu. Terbukti kita bisa lihat ya, orang kafir sekalipun dia bisa bermuamalah. Orang kafir, dia bisa melakukan aktivitas yang itu berkaitan dengan masalah dunia. Meskipun dia tidak punya wahyu. Meskipun dia tidak belajar Al-Quran maupun hadis. Karena yang dimaksud aktivitas dunia ini meliputi misalnya peradaban. Peradaban, teknologi, dan seterusnya. Dan kita tahu, non-muslim bisa memiliki ini, non-muslim bisa memiliki peradaban dan teknologi, meskipun dia tidak dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau agama, orang tidak dibimbing oleh wahyu, dia akan meraba dalam masalah akidah, ibadah, dan hukum. Dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Jadi begini. Sumber akidah atau sumber agama. Apabila sumber agama itu berdasarkan logika, maka agama tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Karena logika manusia itu sangat banyak dan beragam. Sehingga jika sumber agama manusia itu dari logika, maka tidak mungkin agama itu bersatu. Dan kalau agama tidak mungkin bersatu, jadinya ada sekian ribu agama yang akan dianut oleh manusia. Terus standar yang benar yang mana? Karena masing-masing logika mengklaim itu benar. Yang menang debat itu yang benar. Oh, belum tentu. Menang debat itu belum tentu benar. Karena menang debat itu hanya pada masalah dia pintar menyampaikan. Pintar beralasan. Tapi belum tentu dia yang benar. Sehingga logika tidak mungkin dijadikan sebagai sumber agama. Lalu yang mungkin apa, Pak? Yang mungkin adalah wahyu yang datang dari Tuhan. Saat wahyu dijadikan sebagai sumber agama, maka mungkin agama itu disatukan. Dan dalam kehidupan sejarah beragama, tidak mungkin agama itu dibiarkan berbeda. Yang saya maksud, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan manusia memiliki agama yang berbeda-beda, lalu diizinkan semuanya untuk mengikutinya. Karena yang namanya agama dari Allah itu pasti hanya satu. Agama dari Allah hanya satu, sehingga manusia ketika beragama harus satu. Dan untuk bisa satu, sumbernya harus satu. Kalau sumbernya harus satu, maka tidak mungkin bersumber dari logika. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kemudian, fungsi logika di sini bagaimana? Fungsi logika di sini adalah untuk menilai apakah sumber agama yang lain itu bisa diterima atau tidak. Sehingga kalau misalnya saya gambarkan, ini adalah sebuah agama yang diikuti oleh seseorang. Ada seseorang yang beragama. Dalam beragama itu ada wahyu yang masuk. Ada juga mitos. Ada juga hadis palsu. Yang saya maksud agama di sini meliputi keyakinan, amalan, dan seterusnya. Dari agama yang dianut oleh si A, ada yang berdasarkan Al-Quran, ada yang berdasarkan hadis, ada yang berdasarkan mitos. Si A tinggal di situ dan si A punya mitos, sehingga dia juga punya keyakinan. Ya. Misalnya dia punya keyakinan pada saat Rebu Wekasan. Rebu Wekasan berarti Rebu terakhir pada bulan Sya'ban, akan turun balak dari langit yang jumlahnya sekian ribu balak. Maka untuk bisa menolak balak itu, orang harus melakukan beberapa amalan A, B, C, D. Jadi keyakinan dia ada balak di Rebu terakhir bulan Sya'ban, Rebu Wekasan. Kemudian dia melakukan ibadah tertentu. Maka jadilah agama. Ada juga orang punya keyakinan. Pada saat tanggal 12 Rabiul Awal, arwah Nabi Muhammad SAW itu datang. Mendatangi umatnya yang sedang merayakan kegiatan tertentu. Nah, kemudian di sini muncul keyakinan tertentu. Muncul keyakinan tertentu. Sudah? Kemudian juga dalam beragama, si A ini melakukan amalan. Nah, amalan yang dia lakukan berdasarkan hadis yang tidak ada dalilnya. Misalnya, dia meyakini kalau rajin minum kopi itu, maka nanti tidak akan ditanya oleh malaikat. Karena siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi? Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa. Barang siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi, lam yas'alhul malaikah, maka malaikat tidak akan bertanya kepadanya. Masya Allah. Baik, itu bercampur aduk pada dirinya ya. Nah, dan itu semuanya menjadi insight ya, menjadi sumber keyakinan seseorang, ideologi seseorang. Saya sebut itu sebagai satu kesatuan agama. Kita belum berbicara ini agama ideal bukan ya. Agama A. Ini adalah agama si A. Pada diri si A ini, dia punya keyakinan yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Si A juga punya keyakinan yang benar. Sholat itu wajib. Loh, dari mana kamu tahu? Al-Quran bilang kayak gitu. Aqimus sholat. Wa'atuz zakah. Tahu. Puasa itu wajib. Dari mana kamu tahu, wahai A? Maka A mengatakan, Karena Allah perintahkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Atau bahwasanya Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir. Karena di Al-Quran ada yang menyebutkan wa khataman nabiyyin, beliau adalah sebagai khatam para nabi. Berarti dalam posisi ini, agamanya si A juga ada yang berasal dari wahyu. Agama si A ada yang berasal dari wahyu. Dan ada yang berasal dari mitos. Sudah? Bercampur jadi satu di situ. Nah, disinilah Anda bisa lihat ya. Peran logika. Peran dari logika. Logika si A berbicara. Logika si A berbicara. Tahapan awal yang ada pada diri si A. Logika dia menilai. Dari sekian sumber ini, mana sih yang layak untuk diloloskan. Sehingga logika itu ibarat saringan yang dipasang di sini, Pak. Ini adalah sebuah membran saringan. Nih, saringan logika. Sebuah membran yang dipasang untuk kemudian menentukan apakah sumber-sumber tadi bisa diterima atau tidak. Yang keluar di sini adalah yang bisa diterima. Dari situlah kita bisa melihat Al-Quran mengajak orang untuk berpikir. Masa kayak gini kau yakini? Afala ta'kilun, afala tasma'un, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun. Itu kan Al-Quran seperti mengajak. Masa ada mitos kayak gini kau yakini? Logikamu di mana? Sehingga akal sehat itu akan bisa menilai sebuah informasi yang jelas, yang benar, sejalan dengan akal sehat. Misalnya, ada mitos kayak tadi ya. Bulan Syura, bulan Ciloko. Barang siapa yang mengadakan acara di bulan Syura, maka akan mendapatkan kecelakaan. Dia akan mendapatkan kecelakaan. Misalnya, kira-kira mitos itu bisa masuk ke sini enggak? Ke saringan ini. Saringan logika. Mitos datang. Mitos. Secara logika ditolak. Saya enggak bisa menerima. Logika saya menolak. Bagaimana mungkin sebuah mitos bisa dinilai benar? Padahal itu mitos. Mitos kan enggak punya landasan. Misalnya tadi ya, bulan Syura, bulan Ciloko. Bulan Syura, bulan Ciloko. Apa hubungannya antara kecelakaan yang akan dialami oleh manusia dengan bulan Muharram, bulan Syura? Orang akan mengatakan, tidak nyambung, tidak ada hubungannya. Yang namanya manusia, di bulan manapun ya, pada asalnya, apa bedanya antara bulan Syura dengan bulan Safar? Apa bedanya antara Muharram dengan Safar? Kalau masalah fadilah, keutamaan, memang ada perbedaan. Tapi kalau kita bicara bulan Safar itu takdirnya berpihak kepada manusia, nanti bulan ini takdirnya tidak berpihak kepada manusia, itu tidak ada hubungannya. Akhirnya, membran yang bernama logika ini menolak. Sehingga dia terpental. Dia pun tertolak. Lalu ada lagi yang masuk, misalnya hadis palsu. Ketika hadis palsu dicerna oleh logika. Loh, kita kan tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak disabdakan Nabi SAW. Masa dalam masalah amal harus pakai hadis palsu? Atau orang melakukan sholat rogaib. Atau sholat ini, padahal itu hadisnya palsu. Nah, karena dia tahu bahwasanya ini hadis palsu, ya ngapain saya mengalukan amal, loh, Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Akhirnya tertolak. Tertolaklah hadis palsu itu. Satu-satunya yang bisa diterima adalah wahyu. Saat wahyu datang, logika mengatakan, ini sumber agama yang sebenarnya. Karena agama tidak bisa dirancang oleh manusia. Bisanya harus berdasarkan bimbingan dari Allah. Dan itulah wahyu. Nah, wahyu ini yang diterima. Kurang lebih seperti itu gambaran fungsi logika dalam beragama. Dan logika yang sehat akan sejalan dengan wahyu. Karena dia tahu dalam beragama itu dalam beragama itu orang tidak mungkin bisa lurus kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Jadinya kesimpulannya gimana, Pak? Logika tidak mungkin jadi sumber agama. Logika bukan sumber. Karena tadi kalau logika itu sumber, logika saya dengan logika Anda kan beda. Logika Anda dengan logika orang lain beda. Jika logika itu jadi sumber, coba bayangin. Terjadi ada berapa agama? Karena nantinya jadi beda-beda. Ini beda dengan ini, beda dengan ini. Lalu semuanya jadi sumber semuanya. Tidak karuan itu jadinya. Sehingga logika bukan sumber. Tapi logika bisa menilai. Bisa menilai sumber. Nah, sumber manusia dalam beragama itu karena beragam nih, yang tadi kita gambarkan. Ada yang wahyu, ada mitos, ada hadis palsu. Orang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan bisa memposisikan di posisi mana yang akan lolos dari membran logika itu. Apabila dia menggunakan wahyu akalnya dengan maksimal dan itu adalah akal yang sehat, maka dia akan bisa meloloskan. Wahyu itulah yang benar. Sementara sumber yang lain, ya jelas tidak bisa diterima. Sekarang coba kita lihat misalnya dalam Al-Quran ya. Kalimat afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Misalnya wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa law ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya kepada para hamba-Nya. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 79. Wa huwa alladhi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Dialah zat yang menjadikan kalian berketurunan di muka bumi dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Dan dialah yang menghidupkan yang mematikan. Dia yang mengatur, memiliki silih bergantinya, perbedaannya siang dan malam. Afalah ta'qilun? Kenapa kau tidak gunakan akalmu untuk menerima bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Untuk menerima bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kenapa kau menyembah yang lain? Padahal yang lain itu tidak bisa seperti ini. Baik. Ini salah satu contoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk menggunakan logikanya. Dengan semua sifat ini, kenapa kau tidak mengakui kalau Allah satu-satunya zat yang berhak disembah? Logikamu di mana? Sekarang, yang lain misalnya. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki perbendaharaan yang Allah miliki. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kalau aku adalah malaikat. Inilah aku, manusia biasa dengan sifat-sifat seperti ini. Namun, in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sudah? Samakah orang yang berilmu dengan dapat wahyu dan orang yang tidak dapat wahyu? Musyrikin Quraisy itu dapat wahyu atau tidak? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Walid bin Mughirah, ada orang-orang musyrikin yang lain. Mereka dapat wahyu atau tidak? Tidak. Tapi kenapa kami harus mengikuti kamu, wahai Muhammad? Karena beliau dapat wahyu. Alyastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang dapat wahyu dan orang yang tidak dapat wahyu? Apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Jawabannya, jelas tidak sama. Afala tatafakkarun? Apa kamu enggak mikir? Lalu kenapa kamu masih membela orang-orang musyrikin Quraisy itu? Membela orang-orang yang menyimpang itu padahal dia enggak dapat wahyu. Afala tatafakkarun? Apa kamu enggak mikir? Ini kita bicara tokoh ya. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa mencerna, bisa saya adalah mengikuti tokoh. Baik, ini ada tokoh di atas hidayah. Dia menyampaikan kajiannya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW disampaikan. Penjelasan dari keterangan para ulama. Yang satunya tokoh ketika menyampaikan kajian isinya cuma guyon. Ya. Kalau nggak guyon main musik. Dan yang disampaikan dagangannya adalah celaan. Misalnya menyudutkan apa, mencela apa. Pada posisi mana Anda akan menjadikan itu sebagai tokoh? Siapa yang akan Anda ikuti? Afala tatafakkarun? Tidakkah Anda berpikir? Misalnya ada Ustadz Fulan, Masya Allah. Beliau ini ketika ngisi kajian, semuanya bersumber qala Allah wa qala Rasul. Ini adalah firman Allah, ini sabda Rasul. Dan ini kemudian penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Itulah isi agama. Wahyu yang dia sampaikan. Sementara yang satu ini, dalam forum kajian isinya hanya menyudutkan. Yang sana suka menyalahkan orang lain, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Padahal tuduhan itu hanya tuduhan. Lalu masyarakat dihadapkan pada dua pilihan. Anda mau ikut yang mana? Anda mau ikut yang mana? Oh, ini lebih toleran. Lebih toleran kenapa? Tidak suka menyalahkan. Karena isi kajiannya hanya guyonan. Ya monggo, kalau mau ikut itu. Cuman dalam beragama, kita harus punya wahyu. Yang satu menyampaikan wahyu. Dan kalau ada kesalahan di masyarakat, diluruskan. Ini tidak boleh. Riba harus ditinggalkan. Praktek muamalah seperti ini dilarang. Praktek seperti ini tidak boleh, tidak disyariatkan. Disebutlah orang yang tidak toleran. Dan memang dari dulu, bahkan sampai pun Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai orang yang memisahkan keluarga. Mereka dimusuhi dengan tuduhan telah memisahkan keluarga, memberikan sihir sampai istri cerai dari suaminya, anak pisah dari orang tuanya, dan seterusnya. Cuman logika manusia mencerna. Saya beragama bukan untuk melestarikan kesalahan, tapi bagaimana meluruskan sebuah kesalahan. Di saat itulah orang butuh untuk memahami bahwa kebenaran ada pada pihak wahyu. Masya Allah. Apalah tatafakkarun? Tidakkah Anda menggunakan akal Anda untuk berpikir? Kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran. Orang di mana diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan logikanya. Afala tadzakkarun. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadzakkarun." Allah membuat permisalan. Orang yang soleh dan orang yang sesat. Orang yang sesat, dia mengikuti misalnya mengikuti penyimpangan yang bersumber dari mitos, yang bersumber dari tahayul, dan seterusnya. Sementara orang-orang yang beriman, mereka beramal soleh, dan mereka punya rasa takut kepada Allah. Lalu Allah katakan, "Matsalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami." Perumpamaan dua kelompok ini seperti orang buta dan tuli. Buta dan tuli. Dengan orang yang bisa mendengar dan bisa melihat. Buta dan tuli artinya kebenaran ada di hadapannya, tapi dia tidak mau untuk melihatnya. Kebenaran ada di hadapannya, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Wong ora tau sinau agama. Tidak pernah belajar agama, tidak pernah mendekat ke agama. Dan hidupnya isinya adanya maksiat. Melakukan aktivitas sesuai dengan hawa nafsunya. Urip sak karepe dhewe. Sudah? Dia hidup terserah dia. Yang satunya orang yang mengikuti bimbingan wahyu, belajar agama, kemudian berusaha untuk diamalkan, berusaha dipraktekkan dan diajarkan kepada masyarakat. Matsalul fariqaini kal a'ma wal asammi was sami'i wal basiri was sami'. Perumpamaan dua kelompok ini seperti orang yang bisa melek dan bisa mendengar dengan orang yang buta dan dia tidak bisa mendengar. Kira-kira mana dari dua kelompok ini akan Anda ikuti? Afala tadzakkarun? Tidakkah kalian berpikir, merenungkan, mengambil pelajaran darinya? Masya Allah. Jadi fungsi logika di situ akan menilai. Ini ada A, ada B. Yang A seperti ini, yang B seperti ini. Sudah, Anda punya logika. Menurut logika sehat Anda, mana akan Anda pilih? Sangat sederhana. Sehingga kalau orang masih memilih tokoh yang sifatnya seperti itu, nggak punya ilmu agama tapi diikuti, ngomongnya ngawur diikuti, yang penting pokoknya lucu. Dan sebenarnya lucu itu tidak semua orang menganggap itu lucu. Bagi sebagian orang itu lebay. Karena melucunya dibuat-buat dan jadinya kurang nikmat untuk dirasakan. Baik, dalam posisi itu mana akan Anda pilih? Yang A ataukah yang B? Logika akan mencerna. Bagi mereka yang punya akal sehat, dia akan bisa mengetahui siapa akan dia pilih. Wallahu a'lam. Kurang lebih itulah gambaran posisi logika, sehingga ketika dia dimanfaatkan dengan maksimal, ketika logika itu dimanfaatkan dengan maksimal, dia akan bisa berfungsi untuk menilai mana kebenaran dan mana penyimpangan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang aneka sumber agama, yang tadi sudah kita sebutkan sedikit gambarannya. Besok akan, atau di kesempatan berikutnya akan kita bahas ini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi ainbestore.id, Tokopedia dan Shopee di ainbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir Asoronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Silahkan. Gini kan Ustaz, sekarang baca hadis itu Umar kalau nggak salah itu Ustaz ya, tentang dimakruhkannya kita itu membeli barang yang sudah dihibahkan gitu Ustaz. Membeli barang yang sudah di dibahkan. Kalau saya itu riwayatnya udah sudah apa itu juga berlaku untuk tanah gitu juga Ustaz gitu ya. Sebentar Pak, maksud Bapak gimana nih? Ada riwayat itu kan bahwa kita itu dimakruhkan untuk membeli barang yang sudah kita hibahkan ke orang lain gitu. Jadi jadi Bapak beli lagi. Iya, untuk membeli lagi gitu. Mm-hmm. Nah itu harusnya jadinya gimana itu tadi? Apa itu juga untuk termasuk tanah juga kalau untuk kita tanah udah kita ibarat kita beli lagi gitu gimana gitu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita buka keterangan ini. Saya bukakan ini. Sudah. Ada pembahasan tentang syira'ul wahib hibatahu minal mauhubilahu. Orang yang memberikan hibah, membeli kembali hibahnya yang sudah dia berikan. Yahrumu 'alal wahib syira'u ma wahabahu mimman wahabahu lahu. Haram bagi pemberi hibah untuk membeli kembali objek yang telah dia hibahkan dari orang yang menerima hibah tersebut. Sudah? Dan ini merupakan dohir dari pendapat Hambali. Kemudian pendapat Al-Qurtubi. Pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, dan yang lainnya. Di antara dalilnya adalah dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya. Beliau mengatakan, Sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu menyampaikan. Hamaltu ala farasin fi sabilillah. Aku pernah memberikan kepada seseorang kuda agar dipakai untuk jihad fi sabilillah. Umar ngasih ke si A seekor kuda agar dipakai untuk jihad fi sabilillah. Fa adha'ahu alladhi kana indah. Ternyata kuda itu tidak dirawat oleh orang yang saya kasih tadi. Fa'aradtu an ashtariyahu. Lalu aku ingin untuk membelinya. Wah, daripada kamu tidak merawat, sini tak beli. Wa dhanantu annahu yabi'uhu birukhas. Dan saya yakin pasti dia nanti akan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Fas'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, la tashtari. Jangan kau beli. Wala ta'ud fi sadaqatika. Jangan kau tarik kembali sedekahmu. Wa in a'takahu bidirhamin. Meskipun kau beli dengan kau bayar pakai uang. Meskipun ketika membeli kau bayar pakai uang. Fa innal a'ida fi sadaqatihi. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya. Kal a'idi fi qai'ihi. Seperti orang yang menarik kembali muntahannya. Waliyadzubillah. Baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian alasan yang lain selain alasan dalil di atas bahwa yang namanya asyira membeli itu adalah bagian dari menarik kembali hibah. Alasan yang ketiga, li'annahu wasilatun ila istirja'i syai'in minha. Wa qad yusamihuhu raghbatan aw rahbatan. Karena ini bisa menjadi sarana untuk menarik kembali barang yang lain. Padahal dulu dia sudah kasih hadiah itu, dia sudah hibahkan itu barang itu dengan cara yang benar, dengan cara yang sukarela. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan apakah ini hanya khusus untuk binatang ataukah mencakup umum. Jawabannya karena tidak ada keterangan bahwasanya itu dikhususkan, berarti pada asalnya mencakup umum. Apalagi teks hadisnya adalah berkaitan dengan masalah hibah atau sedekah. Sehingga kalau kamu sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan ditarik kembali, apapun caranya, apapun bendanya, baik itu barang maupun tanah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Ustaz, tim AM dan seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa lakum bimitslin. Apa nanti di luar tema? Masalah ini utang. Tukang? Ada saudara utang. Utang. Pinjam pinjam. Iya. Ada saudara minjam. Tapi dia mungkin lupa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ikhlaskan, kita nggak usah ngingetin dulu gitu loh. Apa boleh begitu, Ustaz? Apakah masih ada keinginan untuk ditarik? Ya, saudara-saudara kandung sih ya. Jadi ingatnya memang ikhlas gitu. Tidak ada keinginan untuk ditarik ya? Insya Allah tidak. Baik. Dan satu lagi, Ustaz, tentang doa nih. Misalkan kita ngamalin doa ada di Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Tapi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Apa boleh itu selalu diamalkan biar miskin sujud gitu. Baik. Syukuran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan utang. Dan Anda sudah punya niat untuk membebaskan utang itu. Apakah harus diberitahu ataukah boleh ditunda? Jika Anda sudah tidak ada keinginan untuk menariknya kembali. Karena terkadang makna diikhlaskan itu ada dua. Yang pertama sudah gak pengen ditarik lagi. Yang kedua ya kalau dikembalikan diterima. Tapi tidak ditagih. Makanya perlu dipastikan. Saya mengikhlaskan utang itu. Pastikan di posisi yang mana. Tidak ditarik lagi. Atau berharap nanti kalau dikembalikan. Terserah kapanpun waktunya. Tetap akan diterima. Meskipun tidak ditagih. Kalau posisinya yang kedua. Anda berhak untuk kemudian. Memberikan waktu tunda, memberikan kelonggaran. Kapanpun mau dibayar silahkan. Meskipun tidak Anda sampaikan. Tapi kalau posisinya yang pertama, di mana Anda tidak akan nagih lagi, maka sebaiknya disampaikan. Jika yang bersangkutan masih memikirkan utangnya. Sehingga kalau yang bersangkutan masih memikirkan kapan untuk bisa melunasi utang itu, maka sebaiknya Anda sampaikan. Ke saudara, saya tidak akan nagih utangmu lagi. Nah, begitu disampaikan itu kan dia jadi plong. Gitu. Alhamdulillah, plong dia. Kalau dia sudah plong seperti itu, itu akan menenangkan hatinya, sehingga dia tidak kepikiran dengan utang dan tidak kebebanan dengan utang. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia kayaknya orangnya lupa dan ketemu juga nyantai aja, dia kayaknya kok sudah tidak kepikiran utang itu, Anda diamkan saja sampai sama-sama lupa, insya Allah juga lebih baik, karena berarti bagian dari sedekah rahasia. Berikutnya, mengenai doa Rabbi habli hukman wa alhikni bisalihin, ini adalah doanya Ibrahim alaihissalam, agar beliau diberi oleh Allah hukman. Apa itu hukman? Ibnu Abbas mengatakan, hukman adalah al-ilmu. Hukman adalah ilmu. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan, huwa lub. Hukman artinya adalah kecerdasan. Sementara pendapat yang lain menyebutkan, hukman maknanya adalah Al-Quran. Dan ada yang mengatakan an-nubuwah, kenabian. Baik, jika kita pahami hukman sebagai ilmu dan kemampuan dalam memahami ilmu, maka kita minta itu silahkan, boleh. Tapi kalau dimaknai hukman di situ artinya adalah kenabian, nah ini tidak boleh. Karena tidak boleh manusia biasa minta jadi nabi. Walhikni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Maknanya adalah ij'alni ma'as salihin fid dunya wal akhirah. Jadikanlah aku bersama orang saleh di dunia dan di akhirat. Dan seperti ini boleh dilakukan, sehingga kaum muslimin ingin agar punya teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah, wa alhiqni bisalihin. Kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang yang saleh. Kesimpulannya, selama doa ini tidak ada kandungan yang bermasalah, pada asalnya boleh dibaca oleh siapapun, dan boleh dibaca kapanpun, dimanapun, terutama di waktu-waktu dan tempat yang mustajab. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ini Ustaz, menanya tentang kalau misalnya belum meninggal dunia, berwajib sebelum meninggal dunia, ya? Sebelum meninggal dunia kenapa? Belum meninggal dunia berwajib aku nanti meninggal dunia rumah masih olehmu. Coba diulang isi wasiatnya. Isi wasiatnya gimana? Kalau nanti aku setelah meninggal dunia, ini rumah ini ditempati oleh kamu. Ditempati oleh kamu. Iya. Boleh kan enggak, Ustaz? Kamu ini siapa? Keluarga. Misalnya ponakan begitu, Ustaz. Dan punya anak enggak? Enggak. Tidak punya anak, sehingga rumahnya diserahkan ke keponakannya. Ya, sebelum meninggal dunia. Ahli warisnya siapa boleh saja? Punya saudara? Ya. Punya saudara? Ada. Saudara ada ya? Kami berdua cuma. Berdua dengan kakak perempuan. Berdua dengan kakak perempuan. Berarti ada kakak perempuan. Paman dari bapak? Paman dari bapak enggak ada. Enggak ada. Paman dari ibu. Wah, hanya paman dari ibu. Paman dari ibu enggak dapat warisan ya. Baik. Ya. Misalnya kan pada ponakan atau siapa itu boleh apa enggak? Baik. Ini yang kedua, Ustaz. Kan kalau bangun jam 2 malam ya Ustaznya. Dan kalau sudah setelah sholat subuh pasti ngantuk begitu Ustaznya. Doa pagi sering ketinggalan Ustaz. Kalau misalnya dibaca setelah duha boleh apa enggak Ustaz? Seringan seperti itu Ustaz. Boleh apa enggak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kalimat yang tadi Anda sampaikan itu kan kalimat wasiat ya. Nanti kalau saya mati, rumah ini kamu yang nempati. Dan kalimat kamu yang nempati itu berarti kamu yang memilikinya selanjutnya. Dan wasiat itu boleh dengan syarat satu, untuk selain ahli waris. Yang kedua, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kalau melebihi dari sepertiga, maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Sudah? Dan tadi dari rincian data yang Anda sampaikan, keluarga yang Anda miliki hanyalah kakak perempuan, maka dalam posisi ini, andaikan salah satu meninggal duluan, Anda atau kakak perempuan Anda, maka saudaranya yang menjadi ahli warisnya. Baik. Oleh karena itu, dalam posisi ini, jika Anda meninggal, nanti kakak perempuan akan mendapatkan jatah warisan senilai setengah. Dan karena tidak ada yang lain, maka sisanya juga dikasihkan ke kakak perempuan. Sehingga beliau mendapatkan setengah sebagai fardhon dan setengah sebagai raddan. Setengahnya sebagai jatah utama, setengahnya sebagai rudud, sebagai tambahan karena dikembalikan. Keponakan tidak punya. Karena Anda sudah ngasih tadi, Anda wasiat seperti tadi, maka maksimal sepertiga. Nanti keponakan punya sepertiga. Sehingga 2/3 kakak Anda, kemudian yang sepertiga adalah keponakan. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Tapi kalau sampai misalnya Anda meninggal dunia dan sudah tidak ada kakak, kakak sudah tidak ada, tinggal Anda sendirian lalu Anda meninggal, kemudian bagaimana status warisan ini? Tadi ada paman dari bapak, dari ibu. Lalu ada keponakan dari saudara perempuan. Berarti semuanya dzawil arham. Nah, dzawil arham ini bisa dapat warisan kalau tidak ada ahli waris yang dekat. Maka nanti warisan itu kembali ke dzawil arham. Nah, karena kembali ke dzawil arham, maka masing-masing dzawil arham itu mewakili orang yang punya hubungan dengan mayit. Sehingga paman dari ibu itu mewakili ibu. Keponakan dari saudara mewakili saudara. Nah, terus pembagiannya berdasarkan itu. Wallahu alam, lengkapnya mungkin bisa baca buku saya, Pengantar Ilmu Waris. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Tuan, ini Ustaz, waktu sebelum suami meninggal kan dia selalu berkata, apa itu, saya gak tahu ya, apa itu wasiat atau enggak, saya menikah sama dia tidak punya anak, saya menikah untuk kedua kali sama dia, saya orang single parent, sebelum saya punya anak dari suami yang pertama, terus saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang sudah rahimahullah, sudah almarhum, dan kita mempunyai rumah. Dari rumah ini hasil kita berdua, Ustaz, sebelum dia meninggal dia selalu berkata sama saya, ini nanti rumah akan jadi kamu. Nah, saya sebagai istrinya ini ingin bertanya, Ustaz, saya kan tidak punya anak dari almarhum, itu gimana caranya kalau seandainya rumah ini mau dijual dan rumah ini udah diwariskan atas nama saya dan suami saya itu punya keluarga, ibunya masih ada, adik sama kakaknya, yang saya mau tanyakan. Sebentar, itu saudaranya untuk kepemilikan. Baik, coba ibu diurutkan tadi ya. Ibu masih ada ya. Terus saudaranya suami, ada laki masih ada perempuan? Ada kakaknya perempuan, adik dua, laki-laki sama perempuan, Ustaz. Berarti dan berapa saudaranya? Punya anak dari suami. Saudaranya berapa? Suami tiga. Saudara suami tiga. Dua laki-laki? Enggak, laki-laki satu. Adik, yang kakaknya satu perempuan, adik satu laki, adik satu perempuan. Baik, dua perempuan gitu ya saudaranya. Iya. Sudah? Sudah, Ustaz, itu ini Ustaz mau tanya lagi, itu gimana hak saya sebagai istri, sedangkan itu waktu rumah hasil kita berdua, Ustaz. Usahanya bersama. Gimana? Dan hasil berdua maksudnya? Untuk pembelian rumah ini maksudnya dari hasil uang bersama, Ustaz. Baik. Itu. Nah, Anda ini, tahu porsinya? Anda, Anda tahu porsinya? Porsi ibu berapa persen? Porsi suami berapa persen? Ya, waktu itu kita ngelitung-hitungan, Ustaz. Nah, ini di sini... Perkiraan aja, perkiraan kita, ada ya? Ya? Perkiraannya ada? Ada, Ustaz. Baik. Nah, ini kan ahli waris jatuh atas nama saya. Itu gimana seandainya mau dijual, Ustaz, untuk pembagian dan haknya, Ustaz? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seperti ini gambarannya ya. Ini saya anggap tanah atau rumah yang tadi menjadi warisan yang meninggalkan A. A meninggal, B ini posisi ibu. Iya. Kalau ibu bisa mengetahui porsi, misalnya ya, kemarin suami ibu dalam memberi rumah ini porsinya 60%. Ibu 40%, iya. Misalnya ya. Iya. Maka yang dibagi waris itu yang 60% ini. 60% ini yang dibagi waris. Sedangkan yang 40% tidak dibagi waris, itu milik ibu murni. Ini milik B murni. Nah, inilah yang dibagi waris. Yang dibagi waris. Sudah? Nah, kalau sudah mengetahui seperti ini, berikutnya dilakukan pembagian waris. Pembagian warisnya ada ibu, ada saudara, ada istri. Apakah A sama sekali tidak pernah punya anak? Enggak ada anak. Enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Baik, berarti istri dapat seperempat. Karena A tidak punya anak. Ya. Kemudian ibu punya seperenam. Karena A punya saudara. Nah, nanti sisanya di sini. Sisa dimiliki oleh saudara. Sudah? Nah, yang dibagi itu ini. Yang tadi saya arsir kuning nih ya. Ini yang dibagi dengan porsi-porsi tadi. Begitu? Dipahami insya Allah? Insya Allah paham. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.